Yang paling inti adalah ketika mereka meninggalkan agamanya. Nah, iya, mereka meninggalkan mengamalkan agamanya. Jadi semua tuntunan-tuntunan Nabi, sunnah-sunnah Rasul itu tidak mereka amalkan dengan baik. Maka ya mereka akan semakin rendah di hadapan orang kafir. Tapi ketika muslim atau kaum muslimin itu benar-benar mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, maka secara otomatis apa yang Allah sebutkan di antara keutamaan umat Rasul itu adalah nusirtu masiratah syahrin. Umat Islam itu wibawanya luar biasa. Satu bulan perjalanan orang-orang kafir sudah ketakutan. Itu untuk gambaran umat Islam yang memang benar-benar utuh. Ya, masuk dalam ke dalam Islam secara kafah. Dan memang disebutkan memang dalam beberapa ada beberapa apa? Rangkaian hadis secara khusus sebab-sebabnya. Tadi kan sebab secara umum. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah barakallahu fikum al apa? Al-wahn. Hah? Cinta dunia dan takut mati. Itu yang menyebabkan kenapa mereka meninggalkan agama. Gitu ya, karena sangat cinta dengan dunia dan takut dengan yang namanya kematian. Sehingga dengan sebab dua ini mereka pun meninggalkan agamanya. Barakallahu. Wallahu taala alam bissawab. Silakan yang ingin bertanya. Itu tanggung jawab mereka. Iya, nanti mereka yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kita mungkin ya sekedar membantu saja menangkap itu. Kemudian setelah itu masalah hukumannya diserahkan kepada mereka. Apa mungkin pertanyaan Pak Bung tadi menyebut salah satu hilangnya kewibawaan kaum muslim di hadapan orang kafir? Mungkin salah satunya ada fenomena yang merasa lebih bangga dengan budayanya orang kafir. Istilahnya tersiapu, kemudian habis tenang. Rasulullah yang sabda bahwa kalian akan mengikuti sunat-sunat emas sebelum kalian meskipun masuk ke lubang. Ya Pak, mungkin salah satunya itu gak apa-apa. Iya, itu termasuk. Itu kan mereka semuanya kembali kepada tadi, mereka meninggalkan agamanya tadi. Mereka lebih suka, lebih bangga dengan menyerupai orang-orang kafir tadi daripada mencerminkan kehidupan seorang muslim. Nanti kan mereka sudah meninggalkan agamanya tadi. Sebabnya apa tadi? Dunia. Ya, antaranya adalah kalau boleh ya, dengan mempelajari ilmu agama, sering ikut dalam pengajian-pengajian tentunya yang memang ilmiah, berbobot, iya, yang bisa dipertanggungjawabkan, barakallahu fikum. Jadi bukan pengajian-pengajian yang isinya cuma guyon saja, gitu ya, barakallahu fikum. Tapi pengajian-pengajian yang memang berbobot itu, memberikan barakallahu fikum keterangan kepada kaum muslimin terkait dengan agamanya, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Itu mau tidak mau akan memupuk kita. Dan memang ya tadi bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, yang memiliki semangat dalam mengamalkan Islam. Itu juga akan mempengaruhi kita. Kalau kita gaulnya sama orang-orang yang memang fokusnya kepada dunia, ya mau nggak mau nyatanya kayak kita akan terbawa. Ya mesti kalau kumpul sama dia membahas masalah bisnis, gitu ya, peluang usaha ini dan itu, akhirnya ya kita akan terbawa. Tapi kalau kita fokus atau sering berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang baik, yang saleh, bahasnya adalah pengajian, nanti ada ta'lim di sini, nanti ada daurah di sini, itu kan mau tidak mau akan membentuk karakter pada diri kita. Wallahu ta'ala amsal. Apa hukumnya seorang tokoh adalah Robinson itu mengatakan kepada orang Muslim ya kami bisa pada diri tidak boleh. Enggak boleh. Enggak sampai seperti itu. Ada larangan yang sangat jelas untuk berwala kepada orang-orang kafir. La tajidu qauman. Apa? Lanjutnya. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati orang yang dia itu memang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, dia berloyalitas dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Salah kalau dia mengatakan ini sahabat saya. Iya. Karena yang namanya sahabat itu shodiq. Nama shodiq itu luar biasa hubungannya. Iya. Barakallah. Jangan sampai seperti itu. Barakallah. Abu Hafid. Ini ada 10 poin. Kalau seseorang itu terjatuh pada 10 poin tadi dan dia ini manusia kita, apakah sholat kita itu tadi sudah kita sebutkan. Iya, mungkin antum gak ikut tadi terkait dengan orang-orang yang jatuh dalam salah satu poin dari pembatal keislaman itu nggak bisa langsung kita vonis dia adalah orang yang murtad kafir, tapi membutuhkan pengkajian yang lebih detail, lebih dalam, yaitu dilihat syurut dan mawani, syarat-syarat pengkafiran, dan dilihat faktor-faktor penghalang. Nah, selama kita tidak memiliki kajian yang detail, ya maka kita hukumi dia sebagai hukum asal. Ini dia. Dia statusnya masih seorang muslim yang dia terjatuh dalam amalan kekufuran. Dan kadang kita belum mengkaji lebih dalam, ya apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi, faktor penghalangnya sudah tidak ada. Kalau memang kita enggak tahu, ya insya Allah sholat kita sah. Tapi kalau kita dari awal sholatnya cari tempat yang lain, karena apa? Meragukan sholat di belakang dia. Jadi cari yang lebih aman imamnya. Tapi kalau kita sholat gitu ya, masbuk, nggak tahu, tahu-tahu Allahu Akbar selesai, si fulan imami, waduh, nah, insya Allah tidak apa-apa. Ya sholat Anda tetap sah. Anda ngertinya simpulan ini, wah ini suka kelenik-kelenik macam-macam, gitu ya. Termasuk apa? Tokoh spiritual, gitu ya. Sekalipun dia imam, jadi juga tokoh spiritual. Barakallahu fikum. Wah, ini repot nih imam ini. Barakallahu fikum. Ya sudah, insya Allah, barakallahu fikum, kita hukumi dia sebagai hukum asalnya. Tapi kalau dari awal kita jangan mau, gitu ya. Cari barakallahu fikum imam yang lebih aman. Itu namanya keyakinan wahdatul wujud itu termasuk akfar. Iya, akfarul kufur. Kekafiran yang lebih kafir, bahkan lebih parah daripada keyakinan Nasrani dan Yahudi, gitu ya. Karena Nasrani meyakini Nabi Isa, Allah itu hanya menyatu dengan Nabi Isa. Tapi kalau wahdatul wujud dengan semuanya. Sehingga sebagian mereka para ulama mengatakan keyakinan wahdatul wujud itu jauh lebih kufur dibandingkan keyakinan Nasrani dan Yahudi. Barakallahu fikum. Jelas kalau semata-mata keyakinan itu sudah termasuk kekufuran. Nah, tapi untuk tadi dia ada pengkajian yang lebih dalam terkait dengan syurut dan mawani tadi. Iya, apakah dia meyakini itu ya cuman turun temurun saja sebagaimana kebanyakan kaum muslimin juga ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Gitu. Ketika ditanya Allah ada di mana? Di mana-mana. Gitu ya. Barakallahu fikum. Karena kejahilan dan belum datang ilmu kepada dia, maka tidak bisa kita langsung memvonis dia sebagai orang yang kafir. Tapi keyakinan itu termasuk keyakinan kufur. Ya, keyakinan wahdatul wujud adalah keyakinan kufur, lebih kufur daripada keyakinan Nasrani dan Yahudi. Allah Ta'ala alam bismillah. Ahmadiyah, jelas Ahmadiyah. Tidak boleh. Ahmadiyah kufur. Jangan. Jangan sholat. Kalau sudah tahu imami Ahmadiyah, jelas kalau Ahmadiyah. Iya. Selesai sholat, tawaf, loh imami Ahmadiyah, ulangi sholatnya. Kalau Ahmadiyah jelas. Iya, apalagi dia terang-terangan, memang dia adalah tokohnya di situ. Iya, ketua DPD atau divisi atau DPW-nya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Wallahu ta'ala alam bissawab.